berganti, tak akan pernah bisa dihindari. Tahun demi tahun terus akan berjalan. Dulu yang kita sebut tahun baru, sekarang jadi masa lalu. Tahun baru nanti kita ucapkan, tahun depan akan datang lagi. Tahun yang baru, maka tahun baru hari ini pun jadi masa lalu. Semua diterlan oleh waktu. Kalau hanya waktu, karena itulah tahun baru seharusnya dimaknai dalam kualitas yang utuh, bukan hanya kuantitas saja. Bagaimana tahun yang baru kita bertambah rukun satu dengan yang lainnya, bertambah dewasa dalam bersikap, tidak lagi kekanak-kanakan selalu menguasai mainan kawan, tak menepuk dada lalu merasa diri paling benar. Usia bisa bertambah, tapi banyak orang masih kanak-kanak saja. Jangan kita. Karena itu biarlah berganti tahun, bertambah waktu, bertambah pula bijaksana kita. Tahun baru seharusnya menjadi pertanyaan. Apa yang baru dalam kehidupan kita? Awas, tahun baru tak boleh hanya sekedar tanggal belaka yang lalu begitu saja. Apalagi kalau-kalau kita tahun baru ini, tahun baru yang lalu lagi, ternyata sama saja. Jangan terjebak dalam waktu yang bisa mencelakakanmu. Bergeraklah dan jadilah baru dalam semua aspek kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.